Ya. Arbuge. Suwera ketemu. Kalung katu. Epa rebu. Epa epa rebu. Epa rebu kok laire dina Kamis. Ayen satu tetolan ning pasar Senin. Selasa Jumat amule ning pasar Minggu. Aja ngono dik. Aja aja ngono. Aja aja ngono dadi wong aja lamis. Aneng ngarep munduk-munduk saja sopan. Aneng burine jebul dletek ora karuan. Rebo Pak Rebo. Ini ora pati gandeng iki. Aneng sugih. Pak Rebo. Pak Rebo. Oh, Pak Rebo kok lair dina Kamis. Yen setu dodolan nang pasar Senin. Selasa Jumat kondur nang pasar Minggu. Rondo pindo. Rondo rondo rondo pindo. Rondo pindo aja sok ngaku gadis. Yen lanang wis duwe putu aja ngaku joko. Acan donyane edan rawe suwe. Rebo Pak Rebo. Napa garwane nggih katane napa? Ane ya swasta bebas. Ora kena PP 10. Duitmu jutaan, omakmu ragetung, bandamu ora bakal melu. Yang wis tekan adekan titi wancine, kadonyan ora bakal ono tegese. Loh, Pak Parbo, mboten dilari to. Weh, Parbo, Parbo.